الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Manzumah Al-Ilbiri rahimahullah. Kita memasuki awal bait dan beberapa bait berikutnya beliau sebutkan tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'ukal manunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta أراك تحب عرسا ذات خدر أبتا طلاقها الأكياس بتا. Bait pertama beliau katakan tafuttu fuadakal ayyamu fatta. Hari demi hari merusak dan menghancurkan hatimu, yakni kehidupanmu, usiamu. Watanhitu jismaka sa'atu nahta, dan waktu saat semakin berjalan, semakin bertambah, memahat atau mengurangi jasadmu. Nahat itu serupa sama dengan ketika orang meruncingkan pensil. Pensil semula mungkin segini, karena di bahasa Indonesia, bahasa Jawanya dioroti, diraut, diraut, kan akhirnya berkurang. Untuk demi meruncingkan kan dibuang, dikurangi, dikurangi, dikurangi sampai keluar pensilnya, itu nahat. Nah, waktu mengurangi jasadmu, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, berkurang dan berkurang. Wa tad'ukal manun du'a asidqin, dan manun, manun artinya maniyah, kematian. Kematian itu memanggilmu dengan pasti, dengan benar, seakan berkata, ala ya sahi, wahai sahabatku, sahi dari sahibi, dan ma'ruf dalam bahasa Arab itu uslub atau sigha tarhim, panggilan kesayangan karena cinta. Asalnya sahibi, karena tarhim maka dibuang baknya, ya sahi. Kadang Rasul panggil Aisyah, ya Aish, panggilan kesayangan. Wahai sahabatku, anta uridu anta, kamu yang aku mau. Kematian itu ajal, ketika datang ia berkata seperti itu, kamu yang aku mau, nyawamu yang akan aku cabut, bukan yang lain. Dalam bait-bait ini beliau memulai mau'idhahnya rahmatullah alaih dengan mengingatkan tentang kematian. Karena seorang hamba jika ingat kematiannya akan banyak kesolehan dan kemaslahatannya, baik yang secara tampak maupun yang secara batin. Tapi dengan dia lalai melupakan kematiannya akan banyak merusak zahirnya maupun batinnya. Dan itu sesuai ingat dan lalainya. Semakin ingat, semakin besar maslahatnya yang dia peroleh. Semakin dia lalai, semakin besar pula kerusakan yang terjadi pada dirinya. Maka kematian mau'idhah balighah. Allah sebutkan dalam banyak ayat Quran, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, sebagaimana dalam Tirmidzi dari Abu Hurairah, aktsiru dzikraha dimil ladzat. Perbanyak olehmu mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Allah sendiri sebutkan, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Demikian pula firman-Nya, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi pasti akan fana, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah rohmu, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Artinya diajak ingat terhadap kematian, karena itu sebab, termasuk sebab terpenting, terbesar, yang akan menggiring setiap hamba untuk melakukan yang terbaik baginya. Utamanya ya bekalnya untuk akhiratnya, kuburnya setelah kematiannya. Seperti yang tadi, kalau dia lupa, lalai dari kematiannya, seakan dia gak mati dan lupa kapan dia akan mati. Bisa saja itu tiba-tiba, gak harus tua, gak harus sakit, gak harus kecelakaan. Subhanallah, maut, Allah yang maha tahu. Melupakan itu banyak membuat kerusakan. Yufsid al-insan, merusak ibadahnya, merusak akhlaknya, karena lalai dari semua itu. Karena pentingnya itu, maka beliau memulai mau'idhahnya dengan perkara ini tentang kematian. Menzuhudkan orang dari dunia, plus beberapa bait berikut nanti, menghasung dan memberi semangat orang untuk belajar ilmu, talabul ilm, karena itu bekal terbaik beserta amal soleh yang akan dia bawa setelah kematiannya. Taib. Kembali kepada bait pertama yang beliau katakan, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Al-fat maknanya memotong, rusak atau menghancurkan. Makanya potongan roti, roti kalau sudah dicuil atau dipotong, dalam bahasa Arab disebut fatit. Karena fat yufat, dicuil atau dipotong. Beliau katakan hari demi hari berjalan, sekarang Senin, besok Selasa, besok lagi Rabu, Kamis, seterusnya. Hari demi hari itu memotong hatimu. Artinya memotong kehidupanmu, mengurangi. Asalnya roti utuh segini. Dicuil berkurang, dicuil berkurang, dicuil berkurang, sampai habis. Hari demi hari mencuili umurmu. Itu yang beliau maksud. Mengurangi umurmu. Semakin mendekati kamu kepada habisnya kamu, yaitu mati. Hari berlalu demi hari, terus dia mengurangi usiamu, mendekatkan kamu kepada kematianmu. Dan sesuatu yang berkurang, ma'ruf, gak akan itu akan kembali lagi. Gak akan itu akan kembali lagi. Terambil, dimakan, ya sudah. Kalau roti tadi. Ya sama usia orang ketika lewat satu hari, ya sudah. Berkurang usianya. Gak mungkin itu bisa ditambah lagi, di-top up lagi, gak mungkin. Usia dia berkurang-berkurang. Gak bisa dia kembalikan lagi. Artinya, kalau orang menyadari itu, sungguh sangat rugi kalau hari demi hari dia lewatkan begitu saja tanpa ada manfaat yang dia lakukan untuk kematiannya. Sementara itu gak bisa kembali. Kamu akan sesali penyesalan yang gak ada guna. apa yang beliau sebutkan benar adanya, itu terambil dari ayat Quran, antara lain firman Allah, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kami, kata Allah, jadikan malam dan siang dua ayat, dua tanda kebesaran Allah. Kami hapus ayat malam, kami tetapkan ayat siang, terang. Maka demikian adanya, malam menghapus siang. Tadi baru siang, pagi, tadi pagi. Ya Fattah, ya Razzaq, antum buka mata, sholat subuh, zikir, baca Quran, mungkin sebentar minum kopi, terang benderang. Yang kerja-kerja, yang di ma'ad, ngajar-ngajar, yang belajar-belajar. Wah, kata, enggak terasa adzan zuhur, sholat di masjid, zikir ini itu, makan siang, yang istirahat-istirahat, ngelanjut kerja. Enggak terasa adzan asar, sekarang sudah gelap. Wah, kata, malam menghapus siang. Nanti begitu pula, ini baru gelap, sebentar kamu tidur, bangun pak subuh, terang lagi. Terus dia berjalan begitu. Malam menutupi siang, siangnya menutupi malam. Makanya dinukilkan oleh Mawardi beberapa hikmah yang diucapkan salaf dalam makna ini. Antara lain mereka katakan, innal lail wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Malam dan siang berbuat padamu, maka berbuatlah kamu pada keduanya. Artinya, sebagian malam dan siang menggerogoti kamu, tadi mengambil umurmu, terus ini bekerja, gak akan berhenti. Malam, siang, siang, malam, siang, siang, malam, terus. Dia mengurangi kamu, bekerja, gerogoti kamu. Maka kamu juga harus beramal. Artinya, malam dan siang harus kamu isi dengan ketaatan, amal soleh, ibadah sebagai bekalmu. Yang lain mengatakan, al-ayyam sahaif a'malikum. Malam dan siang itu lembaran catatan amalanmu. Fakhallidu fihima ajmala af'alikum. Maka catat padanya amalanmu yang terbaik. Di malam apa yang kamu lakukan, di siang apa yang kamu lakukan, berikan yang terbaik, itu yang tercatat. Lembarannya ya siang malam itu, terus berganti. Yang lain mengatakan, ma tala'at syams illa wa'adhat bi'ams. Tiap kali matahari terbit mengingatkanmu tentang kemarin. Ini Selasa. Besok pagi kamu melihat matahari Rabu, insyaallah. Kita melihat matahari Rabu mengingatkan kita kemarin Selasa loh. Artinya Selasa kemarin apa yang sudah kamu lakukan? Apa saja amalanmu? Apa yang bertambah? Ibadahmu, ilmumu. Tiap matahari terbit mengingatkan kamu yang kemarin. Umurmu sudah berkurang satu hari. Digerogoti satu hari. Apa yang kamu isi di kemarin? Enggak terasa lusa kamu ngelihat matahari Kamis. Apa yang kamu lakukan di Rabu? Begitu seterusnya. Itu yang diingatkan oleh Al-Ilbiri. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Hari demi hari itu memotong atau mengambil usiamu. Oleh karena itu dalam hadis ma'ruf Rasulullah SAW sebutkan dari Abdullah bin Abbas, igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan lima sebelum lima. Syababak qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. saat kamu masih kuat, sehat, walafiat. Jasad enggak ada kurangnya, masya Allah. Suruh futsal 2 jam ahlan wa sahlan, non-stop, kuat. Syabab, itu enggak akan sama kalau kamu sudah umur 60-70 tahun, kalau masih hidup. Kamu lihat orang umur 70, suruh main bola 2 jam, jangan 2 jam, 1 jam, setengah jam. Lari ke sana, balik ke sini, udah ngos-ngosan dia. Umur, jadi begitu manusia, enggak kuat ya. Belum lagi mungkin lututnya bermasalah, belum lagi nanti sendi-sendinya, belum yang asam uratnya, belum yang ininya, itunya. Mudamu sebelum tuamu, wasehatak qabla saqamik, sehatmu sebelum kamu sakit, wa ghinaka qabla faqrik, saat kamu masih berkecukupan, sebelum kamu miskin. Tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Wa faragika qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ini kalau sudah sibuk, berangan-angan seandainya anak bisa membaca ini, bisa menghadiri itu, bisa datang ke sana, bisa menghafal ini. Tidak ada waktu, banyak kesibukan. Mumpung kamu tidak ada kesibukan seperti itu, belum datang waktu itu, gunakan waktu longgarmu sebelum sibukmu. Wahayatak gabla mautik, dan secara umum hidupmu sebelum matimu. Hanya dikatakan penyair, ala laita syababan yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala biyal mashibu. Seandainya masa muda itu kembali hatta sehari saja, akan aku kabarkan padanya apa yang dilakukan masa tua pada diriku. Ini dia berharap bisa balik, walaupun sehari masa mudanya. Ini aku sekarang sudah tua, sudah keriput, sudah pakai tongkat mungkin, jalan serba berat, banyak sakitnya, banyak ininya, mengenang masa mudanya dulu, Vien. Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Begitu jelas apa yang beliau mau idohkan, tapi ya manusia kebanyakan mereka dalam keadaan lalai dari semua itu. Padahal semua menjalaninya, melewati malam, siang, hari demi hari, masing-masing tergerogoti umurnya dengan hari berlalu, malam, siang. Tapi mana yang mau sadar? Mana yang mau ambil ibroh, menjadikan itu mau'idho baginya? Watanhitu jismaka sa'atu nahta, dan sa'at, waktu, juga mengurangi jasadmu semakin kesini, semakin berkurang usianya, semakin mendekat pada kelemahannya. Dan itu sunnatullah fi khalqih. Allah jadikan demikian makhluknya. Mereka dimulai dengan kelemahan dan diakhiri pula dengan kelemahan, sehingga manusia diapit dalam hidupnya dengan dua kelemahan. Kelemahan di awal hidupnya, kelemahan di akhir hidupnya. Di awal hidup ya maklum, namanya anak baru lahir, sampai dia beranjak-beranjak balita, lemah. Bagi sebelum itu jalan pun gak bisa, sempoyongan, baru berdiri sebentar jatuh, lemah. Setelah itu dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nanti turun lagi grafiknya, melemah, melemah, melemah, melemah. Ya kembali seperti anak kecil. Banyak sakit, banyak lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dalam Ar-Rum Allah katakan, Allah yang jadikan kalian semula dari kelemahan, setelah itu Allah berikan kekuatan manusia. Setelah kekuatan kami kembalikan pada kelemahan dan masa tua. Kalau bukan karena itu, mungkin manusia pada sombong dan congkak, diapit hidupnya setiap insan dengan dua kelemahan di awal penciptaannya dan di akhir hidupnya. Dia berada di tengah-tengah itu menjalani hidupnya. Yang lain berkata, awaluka miyahun atau nutfah, awaluka nutfatun qadhirah, awalmu setetes air yang cairan yang menjijikkan. Ya mani, siapa mau ngelihat ini? Itu awal manusia. Wa akhiruka juthah muntinah, akhirmu jasad yang bau setelah mati. Kalau dibiarkan telat sehari sudah jadi bangkai, busuk. Orang enggak kuat mencium baunya. Wa anta baina dzalika tahmilu ba'rah. Dan di antara keduanya, di antara cairan tadi menjijikkan dan di akhirnya jasad yang bau, di antara itu kamu pun enggak lepas dari kekurangan, yaitu kamu membawa afwan kotoran. Ini setiap orang ada di perutnya. Ampas-ampas makanan ini bau, najis, kotor. Itulah manusia, setiap kita. Ala kulli hal, itu mau'idhah, ibroh yang beliau sebutkan. Wa tad'ukal manun. Kemudian kematian itu selalu mengundangmu, memanggilmu panggilan yang benar, panggilan kejujuran. Ala ya sahi anta uridu anta, wahai sahabatku, kamu yang betul-betul aku inginkan dan kamu. Itu panggilan kematian pada dirimu setiap hari. Setiap hari berganti hari, itu yang kematian suarakan kepada setiap insan. Kata Hasan Al-Basri dalam makna ini, Ibna Adam, innama anta adadu anfasik wa awqatik, wahai Bani Adam, kamu hanya hitungan nafas dan waktu. Tiap kali kamu bernafas, lewat satu nafasmu berkurang usiamu, semakin dekat kematianmu. Kullama madzalaka waqt in qadha minka ba'd, setiap lewat dari nafasmu berkurang sebagian dari dirimu. Makanya kata Hasan juga menasihatkan, fayabna Adam naharuka dhaifuka fa ahsin ilaih, selagi kamu di siang hari itu waktu tamu bagimu, maka jamu dia dengan baik. Kalau layaknya tamu, ada yang datang ke kamu, Kan kamu jamu, ahlan wa sahlan ta'al, fadhal. Kasih kopi, kasih teh, kasih makan, kasih ini, hidangan. Siangmu tamu bagimu. Dan tamu ini sebentar lagi pergi, datang malam. Ya begitu, malam juga tamu bagi kamu. Sebentar pergi, datang siang. Maka tiap kali dia datang, jamu dengan baik. Apa penjamuannya? Ya amalanmu. Itu yang kamu hidangkan di siang itu. Ibadahmu kamu tambah, ketaatanmu di siang dan di malam hari. Demikian wasiat dan mau'idah dari salaf rahimahumullah dalam makna ini. Doa as-sidq dan kematian itu panggilan kebenaran. Artinya tidak ada kedustaan, enggak ada kebatilan di situ sama sekali. Seperti yang Allah katakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan kematian yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Enggak akan bisa kalian menghindar darinya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Kalaupun kamu mau bersembunyi di benteng yang kokoh kayak apa, gak akan bisa melindungi kalian dari kematian. Tad'u kal manun. Demikian kematian itu memanggil, mengingatkan kamu. Ala ya sahi anta uridu anta. Kamu yang aku inginkan, bukan yang lain. Agar orang kemudian sadar dan mengingat bahwa dirinya terpantau, dirinya benar-benar ditunggu oleh ajalnya. Apa yang beliau sebutkan ini, kalau secara global maknanya sepertinya, karena ini susunan manzuma syair atau qasidah, ya begitu beliau susun dengan bahasa yang indah dan enak didengar, mudah dihafal. Tapi secara makna seperti terambil dari hadis Rasulullah SAW saat beliau nasihatkan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau yang sedang lewat. Orang asing kalau di negeri asing, dia di luar negeri sana, gak akan merasa nyaman. Dia ingin cepat-cepat bisa kembali ke kampung halamannya. Kangen, rindu. Sepenting apa yang dia butuhkan untuk bekal dia modal kerja di kampungnya nanti, di negeri asalnya. Dia bekerja ini itu mungkin, ya kalau sekarang misalnya kontrak 2 tahun atau berapa, supaya dapat keuntungan, itu yang dia tabung untuk modal dia kerja, dibawa pulang, masa depan dia. Yang dia inginkan negeri asalnya, itu yang dia rindukan. Gak mungkin orang nyaman dan senang di perantauannya. Atau abiru sabil, bahkan dia orang yang sedang lewat saja. Kamu tujuanmu ke Jakarta sana misalnya. Kalau sekarang misalnya naik tol, jalan, ya mungkin capek, ngantuk, lapar, ini berhenti di rest area. Ini hamam, makan, sholat, ini itu. Jajan-jajan sebentar, makan, kamu akan harus melanjutkan. Cepat-cepat ingin sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Gak akan kemudian di rest area itu kamu berhari-hari nginep di situ. Gak ada yang mau. Orang sekedar mampir sebentar, inginnya cepat sampai ke tujuan yang dia mau. Dunia itu semacam rest area bagi kamu. Tujuan asalmu akhirat. Atau dunia ini negeri asing bagimu, kampung aslinya bagi seorang muslim adalah akhiratnya. Wa yad'uka wa tad'uka al-manun du'a asidqin ala ya sahi anta uridu anta. Maka jangan sampai orang itu lalai dari kematiannya, lalai dari waktunya. Seperti tadi, kamu tergerogoti setiap malam lewat, pagi lewat, tergerogoti usiamu. Hari, ganti hari, terus terambil usiamu. Kalau itu tidak kamu isi dengan yang manfaat, kamu rugi besar. Karena itu gak mungkin bisa dikembalikan. Lewat sehari, ya gak bisa kamu coba ditambah sehari lagi, di top up supaya kembali sehari itu. Mustahil. Makanya makna itu pula yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam hadis tadi. Fa'idha amsayt fala tantadir as-sabah, wa idza asbaht fala tantadir al-masa. Kalau kamu di sore hari jangan tunggu pagi, kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sore. Artinya apapun yang kamu bisa lakukan di pagi ini, lakukan sekarang. Jangan kamu terbiasa nunda, ah nanti aja, nanti sore, entar siang. Kalau kamu sudah di waktu pagi, jangan kamu tunda sore, karena kamu gak tahu. Bahkan itu kalaupun urusan dunia, kamu mau nyatet pembukuan misalnya, ada beberapa yang perlu direkap 5 lembar misalnya, males misalnya, besok pagi aja. Kamu gak tahu kan apa yang terjadi. Subhanallah, besok pagi kamu ada tamu, mertuamu datang, gak mungkin kamu tinggal nulis ini misalnya. Atau yang lain, entah apa kendalanya, kamunya sakit, ini itu, banyak sekali kendala. Padahal kalau saja kamu kerjakan tadi malam, selesai sudah. Kamu gak punya PR, gak punya tanggungan. Waktumu sudah terkurangi, terlewat sekian maslahat, sekian amalan baik yang gak bisa kamu lakukan di waktu berikutnya. Kalau saja itu kamu lakukan di waktu yang tadi, yang sudah lewat, mudah bagimu sebetulnya. Kamu punya kesempatan yang besar, punya waktu yang longgar sekali. Kalau saja kamu manfaatkan, itu yang Ibnu Umar ingatkan. Kalau kamu pagi, jangan tunggu sore. Kamu sore, jangan tunggu pagi. Karena kamu gak tahu apa yang terjadi nanti. Ada saja kendala, ada saja perkara yang akan menghalangimu. Gak bisa kamu kerjakan. Orang mau murojaah, mau nulis, mau menghafal, mau ini, mau itu. Kapan kamu punya kesempatan, kerjakan segera. Makanya orang awam saja punya semacam pepatah begitu, hikmah. Mereka katakan khairul bir ajiluh. Khairul bir ajiluh. Sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Percepat. Mumpung kamu masih punya waktu, usia masih ada padamu. Jangan kamu tunda-tunda di waktu-waktu yang berikutnya. Kamu akan menyesal. Dan itu ma'ruf, faktanya demikian. Kemudian beliau menzuhudkan orang dari dunia, karena itu yang sering menipu dari akhiratnya, dari kematiannya, melalaikan orang. Beliau katakan, araka tuhibbu irsan dzata khidrin abatta talaqahal aqyasu batta. Aku melihatmu asik, senang dengan irs. Irs itu kemanten wanita, arus. Dzata khidrin diibaratkan pengantin yang seperti gadis dipingit. Yang dimaksud bukan istri di sini, bukan manusia, tapi pengantin yang dimaksud dunia. Jadi kamu seakan melamar dunia seperti layaknya orang laki melamar wanita cantik, gadis pingitan yang malu, yang polos. Begitu asiknya kamu terhadap dunia, kata beliau. Begitu tertipunya dirimu dengan dunia, layaknya seorang laki yang hendak melamar calon istrinya. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin. Itu yang aku tahu pada dirimu. Dunia maklum digelari atau dijuluki dengan beberapa nama, antara lain juga ma'ruf disebut dengan Ummu Dafr. Dunia digelari atau dilakopi dengan Ummu Dafr. Dafr itu makna asalnya sesuatu yang beraroma busuk sekali, bau yang menyengat luar biasa, atau bangkai yang busuk sekali. Ya karena hakikat dunia seringnya seperti itu, membuat seorang hamba lalai dan terlena, terlewat hari demi harinya tanpa ada manfaat yang dia bisa lakukan, membusuk. Makanya disebut Ummu Dafr, yakni dunia. Ala kulihat beliau lakopi di sini dengan irs, dzata khidr, seperti gadis yang dalam pingitan. Maklum adanya dunia sebagai tempat singgah, bukan tempat yang orang itu mukim, domisili, tinggal selama-lamanya di situ. Dan manusia cuman ada dua, tidak ada yang ketiga di dunianya. Di dunianya laki maupun perempuan hanya ada dua tipe orang. Farajulun ba'a nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Dia jual dirinya, yang satu untuk membebaskannya dari belenggu dan busuknya dunia, atau yang kedua menghancurkan dan merusak dirinya sendiri. Orang pasti beraktivitas, semua orang ada aktivitasnya, yang ini, yang itu, banyak sudah macam-macam. Cuman ya kembalinya ke dua orang ini. Yang satu aktivitasnya di dunia untuk membebaskan dia. Artinya dia beramal, beramal, beribadah untuk membebaskan dirinya dari murka Allah, untuk menemani dia di kuburnya, aman dari azab kubur, di akhiratnya bekal agar dia selamat dari neraka, masuk surga. Maka dia gunakan dunia itu tempat untuk membebaskan dirinya. Selagi itu masih ada kesempatan, dia beramal dan beramal. Atau orang lain, yang satunya dia juga beraktivitas, tapi aktivitas dia menghancurkan dirinya sendiri. Yang melakukan haram, maksiat, ataupun kalau dalam perkara-perkara duniawi, dia gak peduli sudah. Transaksi yang dia lakukan, cara riba, cara haram, harta syubhat ini, semua dia lakukan. Maka itu yang akan dia bawa, na'udzubillah, bekalnya di kuburnya dan di akhiratnya. Dan betapa meruginya, betapa kecewanya telah dia di akhiratnya saat itu semua sudah tidak ada guna bagi dirinya. Makanya dibukilkan dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ali, ya dunia, ya dunia, wahai dunia, dengarkan. Wahai dunia, dengarkan. Ini seakan bicara dengan dunia beliau. Abi ta'arrabti am bi tasawwafti. Anti, karena dia mu'annath dunia, nanti mau menggoda aku. Ta'arradat itu, ya misalnya kalau itu perempuan, muncul, menampakkan diri dengan lenggak-lenggoknya, dengan ininya, untuk menggoda lelaki. Ya beliau ibaratkan dunia seperti itu, datang mau menggoda, mau menipu, mau ini. Hayhat ghurri ghairi, itu jauh bagimu, enggak mungkin. Bukan aku orangnya, kata Ali. Tipulah selain aku. Kamu cari korban selain diriku. Qad batattuki thalathan la raja'ata li fiki. Aku sudah ceraikan anti, batatan, tolak. Diistilahkan tolak batat atau disebut tolak bain, tolak jatuh tiga, berarti sudah nggak bisa kembali, kecuali kalau itu perempuan betulan manusia, setelah dia nikah lagi dengan laki lain, cerai, baru mungkin bisa dia kembali. Asyahid tolak bain, talak yang nggak ada rujuk bagi suami, karena kalau masih tolak satu, selama belum masa idahnya habis, dia bisa rujuk kembali ke istrinya. Tolak kedua, belum habis masa idahnya, dia bisa kembali rujuk ke istrinya. Kalau sudah tiga, jatuh tolak ketiga, tidak ada kata kembali. Itu disebut tolak batat atau disebut tolak bain. Itu yang Ali katakan, qad batattuki thalathan, aku tolak kamu, tolak batat, enggak ada rujuk padanya. Fa'amruki qasir, maka usiamu pendek. Ya orang di dunia paling berapa usianya? Masing-masing. Ada yang baru 40 meninggal, ada yang kurang dari itu, mungkin lebih, tak lama. wa aishuki haqir, dan kehidupanmu penuh dengan kehinaan. Kalau misalnya itu perempuan, azab bagi suaminya. Adanya diomeli, dicaci maki, ditipu, di ini. Tersiksa dia hidup bersama istri yang seperti itu, enggak ada taatnya. Nusyuz, bentak-bentak, ngelawan dan seterusnya sudah. Ya, diibaratkan seperti itu dunia. Apa yang dikatakan Ilbiri mungkin beliau ambil dari perkataan Ali, abatta talaqahal aqyasu batta. Kamu mau ngelamar dunia. Sementara aqyas, orang-orang kayis, orang-orang cerdas, pada mentalak batat. Mentalak dunia, tolak batat. Yang enggak ada rujuk badannya. Ngapain kamu masih mau ngelamar dunia? Al-kayis, ya, orang yang cerdas, orang yang arif, bijak, tahu mana yang maslahat yang berguna baginya, itu akan dia ambil, dia lakukan. Mana yang madorot, mana yang merugikan, itu akan dia tinggalkan dan dia buang. Wal-kayis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, di hadith Syaddad bin Aus. Orang cerdas itu yang mengintrospeksi dirinya sendiri dan dia beramal, menabung, memperbanyak bekal untuk setelah kematiannya. Itu orang cerdas. Nah, orang-orang cerdas yang tahu hakikat dunia, mengerti kemana dan arah dunia itu menipu orang, mereka gak mau. Sehingga seperti kata Ali tadi, talak, batat, bain, gak ada rujuk sudah padanya. Sementara kamu malah ngelamar, kan aib bagimu. Kalau ya diibaratkan orang baik saja misalnya, ada masyaallah al-afiyah misalnya, itu perempuan jelek sekali, semua pada tahu akhlaknya begini, mungkin melakukan perbuatan keji, fahisha, mungkin tidak sholat, wala ada istiqomahnya, wala ada ketaatannya. Orang-orang soleh pada enggak mau. Orang yang istiqomah ini, alhamdulillah perempuan itu. Kamu datang malah ngelamar ke dia. Kamu yang nyari dan merendahkan dirimu agar lamaranmu diterima sama dia. Kamu kan akan jatuh kehormatanmu di mata orang. Ala kulihal, contoh saja. Cuman yang dimaukan tadi, bahwa jangan sampai kamu melamar dunia irsan dhata khidrin, dibayangkan di depanmu seakan itu pengantin cantik, gadis pingitan yang lugu dan polos. Sementara orang yang sudah mengerti, orang-orang arif dan bijak yang faham hakikat dunia, menceraikan dan mentalaknya talak batat. Mereka yang mengerti dunia. Makanya itu yang dinukilkan dari Ali. Itu pula yang tadi di dalam hadis Syaddad Ibn Aus. Lalu beliau katakan, bukti kalau orang itu tertipu dengan dunia sehingga dia mau ngelamar, mau merendah, menghambakan diri untuk bisa diterima lamarannya kepada pengantin ini, dunia ini. Beliau katakan, tanamud dahra waihat fi ghatid. Waih biasa diucapkan sebagai bentuk tahwif, ancaman. Tanamud dahr, hari-harimu, usiamu kamu gunakan untuk tidur. Bahkan bukan sekedar tidur, ghatid, tidur dengan mendengkur. Ghatid ma'ruf suara yang keluar, terdengar ketika orang lelap dalam tidurnya. Kalau gak lelap biasanya gak akan keluar itu suara. Kan berarti lelap sekali dia dalam tidurnya. Disebut dalam bahasa Arab itu ghatid, ghatta. Disebut pula ada yang menamakannya sikhir dengan shin, sikhir. Dan itu fiilnya, ada orang sebutkan fulan adalah rajul yusakhir, keluar sikhirnya, ngorok. Ada juga yang mengatakan khorir. Semua itu nama yang sama. Atau yang lain mengatakan nakhir, yankhor. Alhamdulillah nama dalam bahasa Arab disebut nakhir, sikhir, khorir, ghatid, maknanya ngorok, mendengkur ketika tidur. Menunjukkan betul-betul dia terlelap dalam, tenggelam jauh dalam, di dalam tidurnya. Itu bukti kalau orang itu betul-betul melamar dunia. Tanamud dahr waihaka fi ghatid. Waihak, ancaman dari apa yang beliau sebutkan. Artinya beliau hendak ingatkan, sudah cukup, berhentilah kamu, jangan kamu terus seperti itu. Harimu untuk tidur karena cintanya kamu kepada dunia, gak ada ingat akhirat sama sekali, gak ada amal, kamu sia-siakan. Makanya di dalam riwayat disebutkan, an-naum akhul maut. Tidur itu ya saudara kematian. Ya dia kematian, walaupun bukan mautatul kubra, bukan kematian besar yang dalam artian gak bisa bangun lagi selamanya, kecuali di akhirat nanti. Kan Allah yang sebutkan, alladzi lam tamut wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang pegang nyawanya, baik yang sedang tidur ini. Allah katakan lam tamut fi manamiha, dia belum mati besar dalam tidurnya. Allahul ladzi yatawaffal anfus, Allah wafatkan, ini Allah kuasai, Allah pegang nyawanya. Yang Allah kehendaki masih hidup ya dikembalikan nyawanya ke jasadnya sehingga dia bangun lagi. Yang Allah kehendaki mati ya sudah, tertidur selamanya dia sampai akhiratnya nanti. Al-Muhim seperti disebutkan, an-naum akhul maut, Walayanam ahlul jannah. Adapun ahlul jannah, tidak akan mereka mati. Mereka tertidur. Mata la tar'awi anha wa hatta. Kapan, sampai kapan kamu mau seperti itu? Tertidur. Orang kalau tidur kan gak tahu apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Yang lain kerja, bertani, cocok tanam, ini, bangun, segala macam. Banyak manfaat yang orang lakukan. Dapat keuntungan, dapat laba, dapat manfaat. Sementara kamu tidur terus, mendengkur dalam tidurnya. Fadhi, sia-sia harimu lewat. Sementara enggak ada keuntungan dan manfaat yang kamu peroleh. Bukti betapa orang itu cinta dengan dunianya. Terlewat darinya sekian manfaat. Makanya beliau katakan dana mudara waihaka fi ghati biha hatta idza mitta intabahta. Kamu akan bangun yang ketiduran tadi di dunianya, ngorok-ngorok, mendengkur. Kamu akan bangun. Kapan bangunnya? Kalau kamu sudah mati. Ketika orang sudah mati, baru dia akan sadar. Di hadis diriwayatkan, tapi tidak kuat penisbatannya ke Rasulullah SAW, tapi secara makna ya ini. An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu semua tidur. Diibaratkan seperti orang tidur. Kapan mereka bangun? Kalau sudah mati. Kalau sudah pada mati, baru dia bangun terjaga. Loh, ya Allah. Ya kayak misalnya kalau kamu orang tidur, bangun kamu lihat jam, misalnya sudah jam 1 siang. Ini temanmu sudah pada pulang dari sekolah. Baru kamu sadar, ya Allah. Emannya ketiduran. Wailah kamu baru bangun, orang sudah pada pulang dari kerjaannya. Kamu baru sadar, rugi enggak dapat gaji, enggak dapat keuntungan hari itu karena kamu tertidur. Seperti itulah manusia. Tertipu, tertidur di dunianya. Gak sadar-sadar, gak bangun-bangun, kecuali setelah mati. Baru dia bangun. Ya Allah. Sekarang di hadapannya tanggung jawab. Sekarang di hadapannya hisab. Mizan. Jannah wa nar. Bangun kamu sekarang. Apa yang kamu bisa perbuat? Apa bekalmu menghadapi semua itu? Makanya ketika manusia berharap hidup, dan itu gak mungkin setelah matinya, tapi seandainya itu diberi, yang mereka katakan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi sehingga aku bisa beramal saleh yang itu aku tinggalkan, aku sia-siakan selama hidup. Itu yang satu-satunya yang dia harap. Gak ada yang pengin hidup untuk nambah pundi-pundi ekonominya, supaya bertambah banyak emas perak, tanahnya, atau yang lain-lainnya. Satu-satunya dambaan orang kalaupun dihidupkan kembali, bisa beramal soleh. Tapi ya gak mungkin. Yang mati kemudian dihidupkan lagi, dikasih kesempatan amal, gak ada. Tapi seandainya itu terjadi, itu yang mereka mau. Demikian beliau nasihatkan dalam mauidhahnya, bahwa jangan sampai kamu termasuk orang-orang itu yang tertipu dengan dunianya, melamar dunia itu, kamu terlalai di situ, kamu terlupakan, nggak ada ibadah, nggak ada amal soleh, nggak ada ini, sampai nanti kamu mati baru kamu sadar. Jangan sampai kamu seperti itu. diingatkan oleh beliau. Maka itu mukaddimah mau'idhah dari Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Karena kelanjutannya juga nanti akan beliau nukilkan. Tadi ada satu faedah mungkin. Kalau dari hadis tidak sah nisbatnya ke Rasulullah SAW, tapi disebutkan itu athar dari Sufyan Ats-Tsauri, juga diriwayatkan dari ucapan Sahl Ibnu Abdullah At-Tustari, An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia semuanya tidur, begitu mereka mati baru mereka sadar. Sia-sia hidupnya terlewat tanpa ada amalan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.